Kita panggil sama-sama, ada Rena KDI Monata Prapatan Group. Rindu hati langsung iso lo mengenang kasih hari berganti hari. Kabar pun tiada. Nyanyi yo mas. Ho, ho, ho, kasih, kasih. Yeah. bukan karena cinta. Untuk apa ku menderita, Monata? Hey, kering sudah air mataku karena cinta. Sudah ku coba melupakan semua, ingin ku mendatang mencuri karena cinta. Sudah ku coba terus, orang usah digebrek, tangani sampean dhewe sing loro.